بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair. Kita akan masuk pada bab berikutnya, yaitu bab An-Nahyu an Tasmiyatil Fasiq Sayyida. Bab tentang larangan menamai seorang yang fasik dengan sayyid, atau menyebut orang yang fasik dengan sayyid. Perlu kita pahami di sini bahwa sayyid ini adalah sebutan yang menunjukkan kebesaran, ya, karena sayyid al-qaum artinya tokoh pada suatu kaum, ya, pimpinan suatu kaum, panutan suatu kaum. Sehingga ketika seorang fasik disebut sayyid, berarti dia dibesarkan, dia dihargai, begitu. Nah, di sini disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bahwa ada larangan menyebut seorang yang fasik dengan sayyid. Nah, perlu kita ketahui juga siapa al-fasik, orang yang fasik itu. Pada dasarnya dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, wal kharij an ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Orang yang fasik itu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu makna asalnya. Fasik bermakna keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau begitu ini ada dua bagian. Wa huwa ala qismain. Al-awwal, yang pertama, an yakuna minal mu'minin walakinnahu irtakaba kabiratan duna syirki. Bahwa dia adalah orang yang beriman, tergolong orang yang beriman. Walakinnahu, akan tetapi dia, irtakaba kabiratan, melakukan suatu dosa besar, duna syirki, di bawah syirik, yakni dosa besar biasa, dalam arti bukan orang yang kafir atau musyrik, bukan, dia mukmin tapi melakukan dosa-dosa atau salah satu dari dosa besar. Fa innahu yuhkamu alaihi bil fiski, maka ketika itu dia difonis, dihukumi sebagai seorang yang fasik. Ya, ini bagian pertama, ya. Jadi misalnya seorang muslim, ya, orang beriman, kemudian berzina. Nah, ini kita katakan fasik. Atau berjudi, kita katakan fasik. Atau mencuri, kita katakan fasik. Atau berbohong, kita katakan fasik. Nah, apa saja dari dosa besar? Ya, tentunya dosa besar juga punya definisi, ya kan? Di awal pembahasan dosa besar sudah kita sebutkan definisinya. Ya, sedikit kita ulang kembali. Dosa besar itu yang ada hukuman hadnya di dunia, seperti tadi menuduh, berzina, mencuri, ini berarti dosa besar. Atau ada hukuman yang tertentu di akhirat, seperti tadi juga di hari kiamat akan ditegakkan hukuman had bagi dia, berarti ini dosa besar. Allah murka kepada dia, dia akan masuk neraka. Orang yang memutus silaturahmi masuk neraka, tidak akan masuk surga, berarti dosa besar. Ya. Atau suatu dosa yang pelakunya tidak disebut seorang mukmin. Misalnya mengganggu tetangganya. Nabi menyebut demi Allah tidak beriman. Nah, berarti mengganggu tetangga dosa besar dan begitu seterusnya. Nah, seorang yang melakukan dosa besar ini dia disebut fasik. Muslim ya muslim, tapi dia fasik. Adakah iman padanya? Ada. Namun dengan dosa besarnya dia disebut fasik. Nah, ini golongan fasik yang pertama. Wa tsani, yang kedua, alla yakuna mu'minan, bahwa dia bukan orang yang beriman. Bal yad'il iman, bahkan mungkin saja dia ngaku-ngaku sebagai orang yang beriman. Wa yudhhiruhu wa huwa fil batin mukhadi', menampakkan sebagai orang yang beriman, hakikatnya dia hanya menipu saja. Artinya di dalamnya itu kekafiran sebetulnya atau kesyirikan, namun dia sok berpenampilan sebagai seorang muslim. Nah, itu yang disebut munafik. Nah, ini juga fasik juga. Ya, disebut fasik. Ya. Demikian pula ya, orang yang kafir nyata-nyata ya, kalau begitu fasik juga. Masuk golongan ini juga. Jadi kalau begitu di sini oleh ulama disebut yang kedua ini kefasikan besar. Ya. Kalau yang pertama itu fiskun asghar, kefasikan kecil. Tapi jangan dianggap kecil ya dosanya, itu dosa besar. Cuma ini kecil dibanding berikutnya. Yang kedua, ini kefasikan besar. Karena hakikatnya dia bukan muslim. Nyata-nyata bukan muslim atau penampilannya saja muslim. Tapi dalamnya tidak. Nah, ini munafik. Nah, kenapa dua-duanya disebut fasik? Karena dua-duanya keluar dari ketaatan kepada Allah. Nah, itu makna fasik yang asalnya begitu. Ya. Yeah. Nah, sekarang kembali kepada pembahasan kita. Kalau ada orang fasik, baik yang pertama maupun yang kedua, kita sebut, wah ini sayyid, kita salah dan kita berdosa. Kenapa demikian? Karena itu orang yang melanggar hukum Allah, Allah rendahkan. Kenapa kita tinggikan? Itu orang yang dihinakan Allah. Munafik, kafir, fasik, itu orang-orang yang dihinakan Allah. Bagaimana kita malah menaikkan, menjunjungnya? Makanya enggak boleh kita menyebutnya dengan sebutan seperti ini, sayyid. Ya. Yeah. Nah, wallahu a'lam di sini, kalau ini zaman dulu ya, artinya ada sebutan-sebutan penghormatan seperti itu. Nah, sekarang mungkin ada sebutan-sebutan yang masing-masing tempat berbeda. Di Jawa, di Sumatera, di Maluku mungkin ada sebutan-sebutan yang berbeda, tapi maksudnya sama, yaitu sebutan yang mengandung apa? Kebesaran. Nah, ini jangan. Ya. Jangan. Karena kalau kita menyebutnya dengan sebutan-sebutan kebesaran, kita bertentangan dengan apa? Hukum Allah. di mana Allah merendahkan mereka, malah kita apa? Membesarkan mereka. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim." Siapa yang dihinakan Allah, maka tidak ada orang yang bisa memuliakan dia. Nah, gimana kita malah mau memuliakan orang yang Allah hinakan, ya kan? Ya. Syekh Al-Fauzan juga menegaskan di sini, wal fasik la yajuzu an yumdah wa la yu'azzam bal yunazzal manzilatuhu laiqah bihi fa la yuqalu lahu sayyid wa huwa munafiqun aw fasiqun minal mu'minin. Jadi seorang yang fasik tidak boleh dipuji-puji, la yajuzu an yumdah wa la yu'azzam, tidak boleh dibesar-besarkan. Bal yunazzal manzilatuhu laiqah bihi, bahkan ditempatkan pada posisinya yang sesuai. Fala yuqalu lahu sayyid, sehingga jangan menyebut kepadanya dengan sebutan sayyid sementara dia seorang yang munafik atau seorang yang fasik dari kalangan mukminin. Ya. Di dalam bab ini beliau penulis rahimahullah menyebutkan sebuah hadis, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Buraidah marfu'an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu lil munafiqi sayyid fa innahu yaku sayyida faqad askhattum rabbakum. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Dari sahabat Buraidah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu lil munafiqi sayyid, jangan kalian mengatakan kepada seorang munafik itu sayyid. Fa innahu iyaku sayyida, sesungguhnya kalau dia menjadi sayyid, ya, menjadi tokoh pimpinan, disebut-sebut begitu, faqad askhattum rabbakum, sungguh kalian telah membuat murka Rabb kalian. Ya, ini dikatakan begini, kalian kalau begitu membuat murka Rabb kalian. Kenapa demikian? Tadi kita sebutkan, mereka itu adalah orang-orang yang Allah hinakan, ya, Allah rendahkan. Bagaimana kita malah menentang, sehingga kita justru memuliakan, meninggikan, menokohkan, ya, jelas ini membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu apa, masing-masing ditempatkan pada tempatnya yang sesuai. Ya. Disebutkan di sini oleh Syekh Al-Fauzan fidallah, wal aslu alla yuwalla fil wadha'if wal manasib allati taj'aluhu sayyida. Begitu juga pada asalnya orang-orang yang seperti itu tidak boleh diberikan suatu posisi atau jabatan yang membuat dia ditokohkan. Nah, ini lebih lanjut lagi, ya kan? Kalau tadi sekedar menyebut saja sudah dilarang, apalagi menempatkan pada posisi yang membuat dia akhirnya menjadi seorang tokoh. Ya, jelas enggak boleh. Ini pada dasarnya begitu. Dalam kondisi mungkin kalau kita punya kemampuan, kita punya wewenang, ya harus begitu. Jadi kalau kita enggak punya kemampuan dan enggak punya wewenang, urusan orang yang punya wewenang, ya kan? Misalnya ada orang yang fasik dijadikan seorang tokoh. Nah, ini kita katakan salah, ya. Namun dalam kondisi kita enggak punya wewenang, yang kita enggak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja hukum asalnya begini, seperti kata Syekh, ya. Li'anna Allah يغضب إذا رفع هذا الفاسق أو المنافق فوق المنزلة التي يستحقها. Karena Allah Subhanahu wa taala akan murka bila si munafik atau fasik tadi ditinggikan melebihi tempat yang dia berhak terhadap tempat itu, posisi yang dia berhak terhadap posisi itu. Li'anna fi dzalika tasyji'an lahum 'ala hadhil jarimah. Karena juga ya, ini sisi lain juga, dengan diposisikan begitu, ini juga memotivasi dia untuk melakukan keburukan-keburukan. Kalau dia fasik, ya tentu dengan posisi dia yang bagus ya di tengah masyarakat, ya dia akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya, ya kan? Dia merasa ada penolong, pembantu, pendukung, merasa ada fasilitas, sehingga mungkin kebijakan-kebijakan yang diberikan pun akan sesuai dengan tabiat dia sebagai seorang fasik. Ay jarimatul fisq wan nifaq. Fala yambagi an yumakkanu min at-tawalli ala ahli al-iman wal aqidah. Li annahum qad yanshuruna asy-syarra bainan nas. Sehingga tidak pantas kalau dia diberi tempat yang justru menjadi tokoh di tengah-tengah orang yang beriman, orang yang berakidah dengan akidah yang lurus. Ternyata tokohnya orang yang seperti ini. Ya. Li'annahum qad yanshuruna syarra. Karena mungkin saja dia dengan posisi itu akan menebarkan keburukan-keburukan bainan nas di tengah-tengah manusia. Ya. Nah, jadi insyaallah ini bisa dipahami dan masuk juga dalam bab ini, wallahu a'lam, dari kata-kata fasik tadi, misalnya mubtadi', ya kan, seorang ahli bid'ah. Ya, ini juga tentu punya hukum yang sama atau bahkan lebih, dalam arti kalau si fasik tadi enggak boleh kita tokohkan, ya. Kita sebut dengan sebutan-sebutan yang membesarkan dia. Begitu juga mubtadi', seorang ahli bid'ah, penyuruh bid'ah, pelopor bid'ah. Ya, kita pun tidak boleh menokohkan dia atau menyebut dia dengan sebutan-sebutan yang membesarkan dia. Begitu. Wallahu a'lam. Kemudian kita beralih kepada bab berikutnya. Bab an-nahyu 'anil halif bil amanah. Bab berikutnya adalah tentang larangan 'anil halif, untuk bersumpah, bil amanah, dengan amanah. Artinya ya, bersumpah dengan menyebut amanah itu dalam sumpahnya, ya, sebagai sumpah dia. Ya, seperti yang kita tahu bahwa sumpah yang semestinya ya sesuai tuntunan itu kita bersumpah dengan nama Allah, ya kan, demi Allah, wallahi misalnya begitu. Nah, ini ada di zaman dulu orang yang sumpahnya dengan amanah, ya. Misalnya kalau tadi kita sebut wallahi, demi Allah, ini wal amanah, demi amanah, ya. Mungkin secara makna barangkali ada yang memahami, ya, ya kan benar amanah itu harus dibesarkan, diperhatikan, ya. Kenapa dilarang? Ya, ya harus kita pahami memang sisi bahwa amanah itu penting, betul. Cuma kalau dipakai untuk sumpah, ini punya hukum yang lain, ya. Punya hukum yang berbeda. Ya. Karena di situ ada ta'zim, pengagungan. Pengagungan. Sementara pengagungan di sini ya dalam bab sumpah ini yang boleh hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan dalam syarahnya, al-halif ma'nahu tauqidu syai' bi dzikrin mu'azzam. Kalau dalam bahasa Arab halif ya istilahnya, yaitu sumpah. Sumpah ini tauqidu syai', ingin menekankan sesuatu, ya kan? Kita bersumpah itu kan pada perkara yang penting, ya kan? Ingin menekankan sesuatu. Misalnya kita ingin mengatakan bahwa yang kita katakan itu benar. Saya ngomong ini benar. Kita ngomong biasa kok enggak digubris. Kita ingin menekankan. Nah, pakai sumpah ya kan? Demi Allah saya ini benar. Nah, kan gitu. Ini tauqidu syai, ingin menekankan sesuatu. Bi dzikri mu'azzam. Namun di sini untuk menekankan itu ya dengan menyebut sesuatu yang dibesarkan, diagungkan. Jadi yang namanya sumpah mesti menyebut sesuatu yang dianggap agung, besar. Enggak mungkin sumpah dengan sesuatu yang rendah. Misalnya demi sendal, enggak mungkin ada begitu, ya kan? Biasa diinjak-injak kok dipakai sumpah itu enggak mungkin. Jadi mesti bersumpah itu karena yang disebut ini dalam dirinya mu'azzam, sesuatu yang diagungkan. Ya. Karena itu wa hadza la yastahiqquhu illallah. Karenanya tidak berhak disebut di sini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim ya, yang paling dia agungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sumpah kalau nyebut Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyebut selain Allah, nah ini ada unsur membuat tandingan bagi Allah. Ini kenapa kok dilarang? Nah, karena itu dalam hadis-hadis Nabi yang lain disebutkan, misalnya sabda beliau, man halafa bighairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah berbuat syirik. Nah, kenapa? Ya, karena tadi seorang muslim yang paling diagungkan adalah Allah. Sehingga ketika sumpah dia nyebut nama Allah, demi Allah. Ketika dia nyebut yang lain, berarti yang lain ini seolah-olah mau disejajarkan dengan Allah. Nah, inilah letak syiriknya. Nah, dulu orang-orang jahiliyah misalnya sumpah dengan Ka'bah, demi Ka'bah, wal Ka'bah. Ya. Walaupun Ka'bah itu betul mulia, tapi kalau dipakai sumpah, nah ini mau mengarah ke menandingi Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang. Dengan Ka'bah pun enggak boleh. Ya. Orang musyrik juga karena syiriknya menyebut sesembahan mereka. Lata Uzza, ya kan? Sehingga ketika sumpah misalnya menyebut wal Uzza, demi Uzza. Kenapa? Karena Uzza dalam diri mereka besar. Nah, dibuat tandingan bagi Allah dalam sumpahnya. Maka kalau begitu apapun ya yang dipakai sumpah selain Allah Subhanahu wa taala enggak benar. Apalagi tadi tuhan-tuhan yang mereka ibadahi jelas batilnya. Bahkan Ka'bah saja enggak boleh. Kalau nabi, nabi pun enggak boleh. Kita sumpah dengan demi Muhammad. Sekalipun benar Nabi Muhammad itu mulia, tapi kalau dipakai sumpah enggak boleh. Karena tadi mengandung unsur tandingan bagi Allah. Ya. Tidak boleh. Termasuk di sini yang kita bahas demi amanah. Betul amanah itu penting. Tapi kalau dipakai sumpah enggak benar. Ya. Ada unsur-unsur syirikat. Nah, di sini di sebutkan ya di dalam bab ini disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala sebuah hadis diriwayatkan melalui sahabat Buraidah radhiyallahu an marfu'an, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bil amanati falaysa minna, rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Man halafa bil amanati falaysa minna. Siapa yang halafa bil amanah, dia bersumpah bil amanah, dengan amanah, ya. Falaysa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahih, hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Seperti yang kita dengar tadi, ancaman dari Nabi SAW, falaysa minna, bukan dari golongan kami. Ini jelas menunjukkan bahwa perbuatan itu dosa besar. Ini termasuk yang disebut oleh para ulama sebagai salah satu ciri dosa besar. Kalau ada suatu dosa pelakunya dikatakan bukan dari golongan kami, maka itu dosa besar, ya. Beberapa perbuatan dosa disebut seperti ini, falaysa minna, man raghiba an sunnati falaysa minni, ya, siapa yang benci terhadap sunnahku, dia bukan dari golonganku. Dan beberapa dosa yang lain juga seperti itu. Jadi ini termasuk dosa besar. Dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan, wala bil amanah aw bi ghairi dhalik, li'annahu la yastahiqu at-ta'zim illa Allah ta'ala, fal halif la yakunu illa billah aw bi sifatin min sifatih wala bi syai'in siwa dhalik. Termasuk sumpah dengan amanah tidak boleh. Li'annahu la yastahiqu at-ta'zim illa Allah, karena tidak ada yang berhak untuk diagungkan, ya, dalam hal seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fal halifu la yakunu illa billah, sehingga sumpah itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan nama Allah, au bi sifatin min sifatih, atau dengan salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah, la bi syai'in siwa dzalik, tidak dengan selain itu. Hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut bapak-bapak kalian. Nah, ini juga rupanya dulu di masa-masa jahiliyah juga biasa, ya, bersumpah dengan nenek moyangnya. Man kana halifan falyahlif billah auliyasmut, siapa yang bersumpah hendaknya bersumpah dengan nama Allah atau diam. Kalau bersumpah, sumpah dengan nama Allah atau diam, enggak usah sumpah, atau enggak usah sumpah dengan selain nama Allah, ya. Jadi ditegaskan seperti itu. Disebutkan juga oleh para ulama kita rahimahumullah penjelasan dalam bab sumpah dengan selain Allah, ya. Kalau tadi kita sebut hadis Nabi menyebut faqad asyrak, dia telah berbuat syirik, ya. Nah, syiriknya ini syirik apa ini? Syirik besar atau syirik kecil? Ulama menjelaskan pada dasarnya ini syirik kecil, ya. Syirik kecil, kalau ada orang sumpah dengan selain Allah, pada dasarnya ini syirik kecil. Namun bisa meningkat menjadi syirik akbar. Dari sisi mana kok bisa meningkat menjadi syirik akbar? Dari sisi manakala yang dia agungkan itu ya semakin besar dalam dirinya, ya. Ketika betul-betul dia agungkan sampai seperti dia membesarkan Allah, nah ini sudah syirik besar. Atau malah lebih daripada Allah Azza wa Jal, wah ini jelas lebih syirik besar lagi, ya. Di dalam penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullah di salah satu kitab beliau, ya, ini juga pengalaman beliau, ya. Ada orang disuruh sumpah dengan, ya, ketika itu disuruh sumpah dengan syekhnya, ya. Dia mengikuti suatu aliran tarekat, ya. ada syekh-syekh tarikatnya. Karena suatu perkara disuruh sumpah dengan nama syekh tarikatnya, enggak mau dia. Kemudian disuruh sumpah dengan nama Allah, mau. Nah, ini sekilas kita pahami gimana? Loh, benar kan? Disumpah dengan nama syekh enggak mau, sumpah dengan nama Allah mau. Ya. Tapi ternyata ini ada suatu yang enggak biasa. Gimana enggak biasa? Dia enggak mau sumpah dengan nama syekhnya saking takutnya. Kalau aku bohong, saya sumpah dengan nama syekh, kayak apa besarnya? Tapi dengan nama Nabi, dengan nama Allah sumpah, berani. Ya. Sekalipun mungkin dia bohong. Berarti mana yang lebih besar pada dirinya, Allah atau syekhnya? Syekhnya. Saking dia besarkan sampai enggak berani. Jadi enggak beraninya bukan karena takut syirik, tapi justru malah jadi syirik akbar ini, syirik besar. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi ada orang yang seperti itu. Nah, jadi di sini tadi pada dasarnya sumpah dengan selain Allah itu syirik kecil, ya. Namun kalau sampai menyamakan ya, ta'zimnya, pengagungannya terhadap selain Allah itu seperti dia mengagungkan Allah, ini syirik akbar, apalagi lebih daripada mengagungkan Allah seperti contoh tadi, itu jelas syirik akbar. Nah, ini sangat berbahaya tentunya, ini menggugurkan keislamannya, ya. Kemudian masih dalam penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan, ya. Wa qawluhu man halafa bil amanati falaysa minna. Dan ucapan Nabi, siapa yang sumpah dengan amanah, dia bukan dari golongan kami. Hada yadullu ala anna al-halif bil amanah kabirah min kabairid dhunub. Ini menunjukkan bahwa bersumpah dengan amanah itu merupakan salah satu dosa besar. Nah, ini yang tadi kita sebut. Saya sebut di sini, saya bacakan dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa kata-kata laisa minna ini menjadi apa? Salah satu patokan. Ini penting ini. Jadi kalau kita baca hadis, ya, ada kata-kata ini, kita sudah bisa menyimpulkan, ya. Ini termasuk dosa besar. Siapa yang melakukan ini, dia bukan dari golongan kami. Dosa besar. Ya. Li'anna min dhawabitil kabira anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tabarra'a mimman fa'ala dhalik wa halifa bil amanah. Karena termasuk daripada kaidah mengetahui dosa besar, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang melakukan perbuatan itu. Di sini melakukan sumpah dengan amanah, ya. Walidzalika dzakara Syekh rahimahullah hadal hadis di kitabi al-kabair. Oleh karena itu Syekh yakni Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam kitab al-kabair. Faqauluhu laisa minna hadza fi tahdhirun wa wa'idun shadidain. Jadi kata-kata laisa minna ini peringatan yang sangat berat, ya. Kadang-kadang orang sepele, ya, menganggapnya sepele. Bukan dari golongan kami, sudah selesai, sudah lewat aja di telinganya. Padahal ini kata beliau wa'id syadid, ancaman berat. Min hadzal amril khatir, dari perkara berbahaya ini. Karena kata-kata laisa minna, bukan dari golongan kami, kalau sampai itu ternyata bermakna bukan dari muslimin, berarti apa? Kafir, na'udzubillah. Barangkali bermaksud itu Nabi. Makanya kata ulama yang seperti ini, ya persisnya kita gak tahu apa maksud Nabi. Biarkan seperti itu, biar orang lebih takut, ya. Mungkin bermakna seperti itu, mungkin bermakna lain, wallahu a'lam. Walhasil ini menunjukkan besarnya ancaman ini, ya, jangan dianggap remeh, begitu, ya. Ya. Baik. Kemudian ini insyaallah bisa terpahami, dan sekali lagi tentang amanah, ya tetap amanah itu penting ya. Seorang muslim harus menjaga amanah, namun jangan dipakai sumpah. Beda lagi mungkin ya kata-kata demi-demi ini, so mungkin disalahpahami ya. Mungkin di sini wallahu alam yang saya pahami dalam bahasa kita ya, bahasa Indonesia, karena di sini kadang untuk penerjemahan dari Arab ke Indonesia ini tidak selalu persis, ya kan? Kalau dalam bahasa Arab ada penjelasannya, wallahi demi Allah, ini wau tidak bermakna dan, ya kan? Wau kan kadang kita artikan dan, fulan wa fulan, fulan dan fulan. Tapi wau di sini tidak bermakna dan, tapi bermakna sumpah. Kenapa? Karena wallahi kasroh di sini, ya majrur kasroh. Jadi bukan dan Allah, tapi demi Allah sumpah. Ini bahasa Arab jelas, tapi bahasa Indonesia kita nerjemahkan yang sulit, ya. Ya demi Allah itu biasanya sumpah dengan demi. Tapi sekarang demi amanah, mungkin juga orang ngomong nggak bermaksud sumpah. Misal ya kan, kata demi ini yang harus kita pahami, nanti jangan salah memvonis teman kita sendiri. Teman kita sedang ngomong, wah mas ini demi menjalankan amanah, ya saya nggak mau disuruh begini dan begitu. Ini amanah, demi amanah ini. Wah kamu sumpah ya dengan amanah, syirik kamu begitu. Bukan, ini kata demi di sini bukan dalam rangka sumpah, ya. Nah ini yang harus kita pahami, bahasa kita begitu, ya. Harus kita pahami ini juga supaya kita nggak salah menvonis teman kita, ya, saudara kita. Baik, ini sudah isya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya. Baik, kalau enggak ada pertanyaan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah.